Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jemaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang kitab Sahih Bukhari. Dan kita masih dalam pembahasan tentang tayamum. Jadi hukum-hukum seputar bertayamum. Dan bahasan pokok di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang kaifiyah, tata cara bertayamum. Ya, tentunya yang sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita membahas tentang kaifiyah, tata cara bertayamum, kita masih akan membahas tentang kapan atau sebab dibolehkan tayamum. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu tayammumi fil hadari idza lam yajidil ma'a wa khafa fawtal salati. Wa bihi qala Atha wa qala al-hasanu fil maridi indahu al-ma'u wa la yajidu man yunawiluhu yatayammamu. Wa aqbala Abdullah ibn Umar min ardihi bizuhrufi fahadaratis al-asru bimarbadan ni'ami na'ami fasalla thumma dakhala al-madinata wasyamsu murtafi'ah falam yu'id. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Yahya ibn Bukair. Qala hadatsana Lais an Ja'far ibn Rabi'ah anil A'raj. Qala sami'tu Umairan maula ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Qala aqbaltu ana wa Abdullah ibn Yasar maula Maimunah zauji an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna ala Abi Juhaim ibn al-Harith al-Ansari. Wa qala Abu Juhaim aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamalin falakiyahu rajulun fasallama alaihi falam yarud alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala alal jidari pamasa bi wajhihi wa yadaihi thumma radda. Ini radda salam. Bab yang ketiga, hadis 337 yang kita bahas, bab bertayamum ketika dalam kondisi hadir. Maksudnya kita tidak sedang safar, bab bertayamum ketika mukim. Jadi bab bolehnya bertayamum ketika kita mukim. Artinya mukim itu ketika kita berada di tempat tinggal. Idza lam yajidil ma'a, apabila ia tidak mendapatkan air. Wa khafa fautas salati, dan dia takut akan berakhirnya waktu sholat. Jadi kalau dia harus mencari air dulu, maka ia akan kehabisan waktu sholat. Itu yang dibuat oleh Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari membawakan sejumlah asar kaul dari para salafus saleh, tabi'in dan sahabat. Wabihi qala ato, artinya telah berpendapat dengan pendapat pertama, yaitu bolehnya bertayamum ketika mukim, ketika tidak ada air. Jadi bolehnya bertayamum ketika mukim, tidak ada air. Berarti tidak disyaratkan harus sedang safar, bolehnya tayamum. Dan telah berpendapat dengan pendapat ini, yaitu Imam Atha. Wa qala al-Hasanu, dan berkata Imam Hasan, yaitu Hasan Basri. Fil maridi, tentang orang yang sakit, wa indahul ma, ada air, wa la yajidu man yunawiluhu. Jadi orang yang sedang sakit, air ada, tapi tidak ada yang bisa untuk menghadirkan airnya. Tidak bisa ngambil air gitu. Tidak bisa ke toilet, tidak bisa ke tempat wudu. Ya. Dalam kondisi sakit, ia tayamum, maka dia pun boleh untuk bertayamum. Jadi boleh untuk bertayamum. Wa aqbala Ibnu Umar min ardihi bi zuhruf. Dan telah pulang, artinya beliau akan pulang dari tanah milik beliau yang ada di Zuhruf, yaitu di pinggiran kota Madinah, jadi di sekitar kota Madinah. Fahadaratil asru, kemudian beliau datang waktu asar. Bimar badal ni'am sholla, maksudnya datang waktu asar tidak ada air, maka beliau pun bertayamum. Jadi dalam kondisi pulang dari bepergian. Tsumma dakhala al-Madinata wa syamsu murtafi'ah wa lam yu'id. Lalu beliau masuk ke kota Madinah dan matahari masih tinggi, artinya belum terbenam. Mataharinya belum terbenam. Maka beliau tidak mengulangi salatnya, artinya tidak mengulangi wudu dan tidak mengulangi sholat. Artinya dia bersholat dengan tayamum, kemudian pulang ke Madinah dan masih ada waktu sholat, tapi beliau tidak mengulangi sholatnya dan tidak berwudu. Dalam arti tidak berwudu lagi untuk sholat. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis ya dari Abu Juhaim. Di sini dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari sumur yang dinamakan dengan Bi'rul Jamal, sumur Jamal. Dan beliau dalam kondisi tidak bersuci, artinya dalam kondisi batal, dalam kondisi tidak dalam keadaan bersuci. Falaqiyahu rajulun, lalu ada orang yang menjumpainya dan sahabat itu mengucapkan salam kepadanya. Lalu Nabi SAW tidak menjawab salam orang tersebut. Jadi Nabi SAW tidak menjawab salam orang tersebut dikarenakan Nabi SAW itu tidak dalam keadaan suci. Maka beliau bertayamum menghadap ke dinding, artinya menghadap ke tembok, lalu beliau bertayamum, maka mengusap wajahnya dan mengusap kedua tangannya. Kemudian beliau menjawab salam. Jadi setelah beliau bertayamum baru menjawab salam. Pada bab ini Imam Bukhari mengetengahkan tiga masalah penting. Jadi ada tiga masalah penting dalam bab ini. Imam Bukhari menyebutkan bab boleh bertayamum ketika kita mukim, ketika tidak ada air. Menunjukkan bahwa bertayamum bukan hanya ketika kita safar. Kalau kita sedang dalam keadaan mukim, lalu tidak ada air, maka boleh bertayamum. Jadi, masalah yang pertama yang dibawakan oleh Imam Bukhari, boleh bertayamum ketika kita mukim. Tentunya ketika tidak ada air. Ya. Hal itu karena kalau lihat dalam ayat, seolah-olah bolehnya tayamum itu hanya ketika safar. Itu ayatnya kita tahu, ayat Al-Ma'idah ayat 3, maaf, Al-Ma'idah ayat 6, dan An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw ja'a hadakum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Jadi apabila kalian dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit dan kalian setelah menunaikan qadha hajat atau setelah berjima lalu tidak mendapatkan air, maka baginya bertayamum. Jadi maka baginya bertayamum. Ya, seolah-olah di dalam ayat ini menunjukkan bolehnya tayamum ini orang yang sedang safar gitu. Kalau orang yang sedang mukim itu tidak boleh tayamum. Tetapi makna ayat ini tidak menunjukkan itu tentunya. Jadi ayat ini tidak menunjukkan bahwa orang yang sedang mukim dan dia tidak mendapatkan air atau tidak ada air bukan berarti tidak boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Adapun disebutkan kalimat safar di dalam ayat Al-Quran yang tadi, karena umumnya tidak ada air itu ketika orang sedang safar. Jadi umumnya orang tidak mendapatkan air dan susahnya mendapatkan air adalah ketika orang safar, ketika dalam kondisi bepergian. Nah, maka Imam Bukhari rahimahullahu taala membuat judul di sini bab bolehnya bertayamum ketika mukim, ya. Artinya kalau tidak ada air walaupun sedang mukim, maka boleh bertayamum. Nah, hanya pendalilan Imam Bukhari memang agak sedikit sulit gitu, karena hadis letter lucknya tidak berkaitan dengan sholat. Hadis yang berkaitannya dengan menjawab salam, itu hadisnya. Ya. Yaitu hadis yang tadi, bahwa dikisahkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya, itu dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan tersebut ada dua kisah gitu, yang sama, bahwa beliau sedang menunaikan qadha hajat. Jadi beliau sedang menunaikan qadha hajat. Kemudian ada orang yang lewat dan mengucapkan salam. Maka Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Sampai Nabi SAW bertayamum terlebih dahulu. Jadi beliau bertayamum, kemudian baru menjawab salam. Ya. Sebagaimana dalam kisah ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sumur Jamal, ya. Lalu beliau dalam kondisi tidak suci. Artinya beliau tidak dalam keadaan thaharah. Lalu ada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Maka Nabi SAW tidak menjawabnya. Sampai beliau mendapatkan dinding, mendapatkan tembok. Ya. Lalu beliau bertayamum. Ya. Mengusap wajahnya dan mengusap tangannya. Dan itu tentunya ketika Nabi SAW berada di tempat tinggalnya. Atau yang dikenal oleh kita dalam kondisi sedang mukim. Nah, walaupun nas hadis ini adalah berkaitan menjawab salam. Nah, kita mengetahui bahwa berdikir dalam kondisi bersuci itu lebih afdal. Hukumnya sunnah. Ya, termasuk kita ta'lim, belajar seperti ini dalam kondisi bersuci, itu sunnah hukumnya. Karena pengagungan kepada hadis Nabi, kepada ayat-ayat Quran yang kita baca. Ilmu. Demikian juga berdoa, azan, ya, baca Al-Quran, zikir dalam keadaan suci, itu adalah afdal. Dan tentunya para ulama mengatakan ijma, berdikir selain membaca Al-Quran, bersuci hukumnya mustahab. Adapun membaca mushaf, memegang mushaf, sebagian para ulama mengatakan wajib dalam kondisi bersuci. Menurut sebagian para ulama. Tapi berkaitan dengan zikir, seperti kita mengatakan subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah, la ilaha illallah, atau zikir dalam arti lain, seperti kita berdoa dalam keadaan bersuci, itu afdal. Artinya hukumnya mustahab, tidak wajib. Hukumnya mustahab dan tidak wajib. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, beliau ada yang menyalami beliau dan beliau tidak menjawab di saat beliau dalam keadaan belum suci. Maka beliau berjalan terlebih dahulu sehingga menemukan dinding, menemukan tembok, lalu beliau bertayamum. Setelah tayamum, baru beliau menjawab salam. Jadi di sini boleh orang menangguhkan menjawab salam gitu. Ya. Seperti ada dalam kisah ini. Nah, maka Imam Bukhari itu menggunakan hadis ini dalam judul boleh bertayamum ketika tidak ada air dalam kondisi mukim gitu. Dengan hadis ini dengan menggunakan dalam istilah ilmu fikih itu dinamakan dengan fikhul aula. Jadi fikhul aula. Apa yang dimaksud? Kalau orang boleh bertayamum untuk perkara yang mustahab ketika mukim, artinya kalau orang boleh bertayamum untuk perkara yang mustahab, yaitu menjawab salam, berzikir gitu kan. Maka berarti ketika tidak ada air untuk menunaikan yang wajib lebih aula, artinya lebih boleh dan lebih dituntut. Begini ya. Wudu toharoh untuk sholat hukumnya apa? Syarat sahnya sholat. Artinya tidak sah sholat tanpa toharoh, tanpa berwudu. Ya. Seperti jelaskan, layak balullahu sholata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda. Tidak sah salat seseorang di antara kamu apabila dalam tanda hadas sehingga dia berwudu gitu kan. Nah, berarti kita tahu bahwa bersuci syarat sahnya apa? Sholat. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, pengambilan cara Imam Bukhari dengan hadis ini itu dengan fikul aula. Dalam arti kalau kita boleh bertayamum untuk melakukan yang sunnah, maka lebih boleh orang bertayamum ketika mukim untuk melakukan yang wajib. Karena sholat hukumnya apa? Wajib gitu. Jadi ini pembelajaran dari hadis ini. Jadi dari pelajaran hadis ini. Jadi pelajaran utamanya dari bab ini, bahwa kita boleh bertayamum apabila tidak ada air dalam kondisi mukim. Ketika kita mukim tidak ada air, maka boleh bertayamum. Dan ini tentunya adalah pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat kebanyakan para ulama. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua di dalam bab ini, Imam Bukhari menjelaskan tentang hukum orang yang sakit yang tidak bisa menghadirkan air walaupun airnya ada. Jadi ada air tapi tidak bisa menggunakan air. Orang sedang sakit, umpamanya mungkin orang yang kena stroke gitu ya, atau lumpuh namanya apa, atau kondisi-kondisi lemah. Datang waktu sholat dan tidak ada orang yang membantunya untuk menghadirkan air atau untuk mewudukkan. Ya, bisa aja kita kan sakit, air ada, tapi tidak ada yang membantu kita. Kita tidak bisa bergeser untuk mencari air, tidak bisa bergerak untuk mencari air, untuk wudu. Maka itu boleh kita bertayamum. Jadi boleh bertayamum. Ya. Dan itu pendapat yang kuat. Artinya pendapat yang kuat. Ini adalah masalah yang kedua. Ya. Masalah yang kedua. Dan ini sering ditanyakan ya, sering banyak pertanyaan seperti ini, dan ini jawabannya sekarang. Ada dalam bab ini di Sahih Bukhari. Yang ketiga, apabila orang sholat dengan tayamum, jadi apabila orang sholat dengan tayamum, kemudian setelah itu dia mendapatkan air. Jadi dia sholat tidak mendapatkan air. Kemudian dia tayamum. Kemudian sholat. Setelah ia menunaikan sholat, maka ia mendapatkan air. Setelah dia sholat, dia mendapatkan air. Apakah dia diwajibkan untuk mengulangi sholatnya atau tidak? Gitu. Jadi apakah dia wajib untuk mengulangi sholatnya atau tidak? Nah ini masalah. Ya. Umpama kita pergi sedang safar, atau di mana saja, atau mukim. Kita berjalan tidak mendapatkan air. Dan waktu sholat telah tiba. Lalu kita sholat dengan tayamum. Ternyata setelah kita bertayamum, tiba-tiba ada air. Apakah wajib kita mengulangi sholatnya atau tidak? Nah, dalam pendapat Imam Bukhari dengan menyebutkan asar tadi, yaitu asar Abdullah bin Umar, itu tidak wajib mengulangi sholatnya. Jadi tidak wajib mengulangi sholatnya. Tetapi tayamumnya ijma batal. Dalam arti kalau udah ada air, tidak boleh lagi dia sholat dengan tayamumnya. Dia wajib berwudu setelah mendapatkan air. Dan pendapat ini juga didukung dengan hadis yang sahih, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan oleh Imam Nasa'i, dan hadis ini adalah sahih. Dikatakan dalam hadis ini, kharaja rajulani fi safarin fa hadaratis salatu wa laysa ma'huma ma'un. Fatayammama sa'idan tayyiba. fasalaya summa wajada alma fil waqti fa'ada ahaduhuma salata awal wudu'a walam yu'idil akharu summa ataya ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fazakara dhalik faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lilladzi lam yu'idis salat asabta sunnah wa ajza'atka salatuka wa qala lil akhar lakal ajru marratain. Jadi dikisahkan dalam hadis Abu Sa'id ini ada dua orang bepergian safar bareng. Datang waktu sholat, kedua-duanya tidak mendapatkan air. Jadi telah datang waktu sholat dan tidak mendapatkan air. Maka kedua-duanya bertayamum lalu sholat. Jadi kedua-duanya bertayamum kemudian sholat. Setelah selesai kedua-duanya sholat, maka ia mendapatkan air masih dalam waktu sholat. Dalam arti waktu sholat yang ditetapkan. Nah, seperti duhur ke asar gitu. Asar ke maghrib. Maka berbeda ijtihad di antara keduanya. Artinya beda pendapat ini. Karena keduanya belum tahu harus seperti apa. Maka kedua-duanya berijtihad beda. Yang satu mengulangi sholatnya. Berwudu dan mengulangi sholatnya. Jadi berwudu kemudian mengulangi sholatnya. Sementara orang yang kedua, dia tidak mengulangi sholatnya. Ya, berbeda pendapat. Ya, lalu kedua-duanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua sahabat itu mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua-duanya menceritakan kejadian tadi, diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan perkataan berbeda. Kepada kedua belah pihak. Yang pertama kepada orang yang tidak mengulangi sholat, maka Nabi SAW mengatakan, engkau telah tepat dengan sunnah. Dan sholatmu yang tadi cukup bagimu. Jadi Nabi SAW mengatakan, sholat yang tadi cukup bagimu, dan engkau telah tepat dengan sunnah. Lalu berkata kepada yang lainnya, artinya yang mengulangi sholatnya, maka Nabi SAW mengatakan, bagimu dua ganjaran. Jadi bagimu dua ganjaran. Nah, hadis ini menguatkan bahwa apabila kita sedang dalam keadaan bepergian atau apa saja kondisinya, tidak mendapatkan air, lalu kita bertayamum, kemudian sholat. Lalu mendapatkan air masih dalam jeda waktu sholat. Maka tidak wajib mengulangi sholat. Jadi tidak wajib mengulangi sholat. Cukup dengan sholat yang tadi. Nah, dalilnya adalah asar dari Abdullah bin Umar yang tadi. Dan adalah Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang sangat memperhatikan kepada sunnah. Kemudian hadis ini tadi dikatakan ada dua orang bepergian, kemudian datang waktu sholat, tidak ada air, kedua-duanya bertayamum, kemudian disolat. Setelah sholat dapat air. Lalu Nabi SAW berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholat, dengan perkataan, sholatmu yang tadi cukup. Dan engkau adalah orang yang tepat dengan sunnah. Jadi ijtihad yang benar di antara kedua sahabat itu adalah ijtihad yang tidak mengulangi sholatnya. Karena Nabi SAW mengatakan asabta sunnah. Engkau yang tepat dengan sunnah. Lalu kepada orang yang mengulangi sholat, maka Nabi SAW mengatakan engkau dapat dua ganjaran. Bagaimana dapat dua ganjaran? Para ulama mengatakan ganjaran yang pertama yaitu sholat yang pertama. Dan ganjaran yang kedua yaitu ganjaran satu pahala dari ijtihad yang salah. Karena dalam hadis dikatakan idza ijtahadal yani mujtahidu fa asaba falahu ajrun wa in afta falahu ajrun wahid. Karena dalam nas yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan apabila seseorang mujtahid berijtihad kemudian benar, maka dia dapat dua pahala, dua ganjaran. Apabila keliru ijtihadnya, maka dapat satu pahala. Jadi dari kedua sahabat yang berijtihad di sini, maka yang tepat adalah yang tidak mengulangi sholatnya. Nah, jadi itu menguatkan pendapat itu. Ya, bahwa yang tidak mengulangi sholatnya itu adalah pendapat yang benar, pendapat yang hak. Ya. Nah, itu masalah yang disebutkan di dalam bab ini. Nah, kemudian bab ini juga mengingatkan kembali sebab-sebab bolehnya tayamum. Nah, kita telah jelaskan di pekan yang lalu, ya, ada jeda kemarin, saya tidak hadir, jadi pekan sebelumnya lagi, bahwa bolehnya tayamum dengan salah satu di antara tiga sebab, atau dikatakan dua sebab. Ya. Yang pertama, ada mulma, boleh tayamum kalau tidak ada air. Jadi boleh tayamum kalau tidak ada air. Dan ini ijma. Ini adalah ijma. Yang kedua adalah adamul kudroh fisti'malihi. Yaitu orang yang tidak mampu menggunakan air. Airnya ada, tapi tidak mampu menggunakan airnya. Jadi, air ada, tapi tidak mampu. Maka ini lil marid, yaitu orang-orang yang sakit. Ya. Imma khauf anil maut, au khauf an ziyadatil marid. Imma kalau berwudu atau mandi, takut akan kematian, ya, mungkin orang sangat berat, bisa aja kan, dia pingsan. Atau bertambah sakitnya dengan sebab dia mandi atau wudu. Maka ini pun jelas nasnya. Nah, yang ketiga adalah al-khauf. Al-khauf, yaitu takut. Dan takut ini masuk kepada dua kategori besar. Takut. Ya, yang pertama adalah al-khauf li-idrokilma. Ini fit-tariq li-idrokilma. Yaitu ada takut untuk mencari airnya. Contoh, ada seseorang yang mungkin berada di sebuah tempat dan di sebelah sana ada air, tapi tidak bisa kita untuk berjalan ke tempat air tersebut. Ima ada musuh, ima ada hewan-hewan buas gitu ya. Maka dengan sebab takut itu boleh dia bertayamum. Yang kedua adalah khauf an fawatil waqt, yaitu merasa takut kalau waktu sholatnya akan habis. Saya sudah jelaskan di pekan yang lalu. Contohnya, seseorang belum sholat asar. Sholat asar tinggal 1/4 jam lagi. Ya. Tapi kalau kita mengambil air di satu tempat, itu butuh 1/2 jam umpamanya. Gitu ya. Kita tahu bahwa di sana ada air. Ya. Atau ada pengumuman kalau ditakdirkan satu misal. Apanya, kerannya mati atau lampu apa listrik mati sehingga orang tidak bisa untuk menghadirkan air, ya, sehingga dianggap tidak ada air, tapi ada pengumuman nanti pada maghrib akan hidup listriknya gitu, ya, atau mungkin sekian menit lagi, tapi kalau orang itu menunggu maka akan habis waktu sholatnya, waktu sholat asarnya. Maka pendapat yang rajih bagi orang tidak boleh, ya, melakukan sholat di luar waktunya demi untuk mendapatkan wudu atau untuk mendapatkan mandi. Maka dia wajib sholat di waktunya walaupun walaupun dengan apa? Dengan tayamum. Ya, karena sholat telah ditetapkan waktunya, inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu telah ditetapkan waktu-waktunya oleh syariat. Jadi telah ditetapkan waktunya oleh syariat. Nah, ini hukum-hukum yang bisa kita jelaskan di dalam hadis yang mulia ini. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kaifiyah, ya. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, bab yang baru, nasnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab al-mutayammimu hal yanfukhu fihima. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Adam, Adam ibnu Abi Iyas. Qala hadatsana Syu'bah, Syu'bah ibnu Hajjaj. Qala hadatsana Hakam an Dzarrin an Abi an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza an Abihi ibn Abza. Qala ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqala inni ajnabtu falam usibul ma. Faqala Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu li Umar ibn al-Khattab, amat tadkuru ana kunna fi safarin ana wa anta, fa amma anta falam tusalli, wa amma ana fata'amaktu fasolaitu fadakartu lin Nabi sallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna makana yakfika hakada, fadara aban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafaihi al-arda wa nafahu fihima thumma masabihima wajhahu wa kafaihi. Nah, sekarang kita bicara tentang tata cara bertayamum. Jadi bagaimana bertayamum yang benar. Imam Bukhari membawakan judul bab orang yang bertayamum meniup kedua telapak tangannya. Jadi setelah kita mengambil debu, imma di dinding atau di tembok atau langsung di atas tanah, maka meniupnya, meniupnya terlebih dahulu. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang kisah Ammar bin Yasir, tapi dengan cerita ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Umar. Jadi ceritanya begini. Ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab. Datang seseorang bertanya, meminta fatwa kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini ketika beliau telah menjadi khalifah. Faqala, lalu orang itu berkata, aku junub dan aku tidak mendapatkan air, katanya. Aku junub dan aku tidak mendapatkan air. Itu kata sahabat itu, kata orang itu, ya. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu di saat itu berdiam. Jadi Umar di saat itu berdiam karena tidak ingat kepada dalilnya kisah itu, padahal kisahnya bareng dengan Ammar itu, ya. Maka Umar berdiam. Kemudian tiba-tiba, ya, dia berkata, yaitu Ibnu Abza berkata, maaf, maka Ammar Ibnu Yasir, bukan Ibnu Abza, maka Ammar Ibnu Yasir berkata kepada Umar, tidaklah engkau ingat kita waktu itu safar bareng, katanya. Jadi kata Ammar bin Yasir, tidak ingat dulu, katanya, engkau dengan saya safar bareng. Dan waktu itu aku melakukan sesuatu yang bikin Nabi SAW juga tersenyum gitu. Dan engkau di waktu itu tidak sholat katanya. Maksudnya karena tidak ada air, maka tidak sholat Umar waktu itu. Karena belum tahu tentang syariat tayamum saat itu. Gitu. Saat itu. Adapun aku, dalam satu riwayat tamaraktu bisaid kama tamaraku dabah. Adapun aku, kata beliau, berguling-guling. Seperti berguling-gulingnya seekor binatang berkaki empat seperti keledai, mungkin kambing, sapi, unta. Ya, kalau unta itu berguling-guling mandi di tanah itu. Maka Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu berpikir kalau wudu diganti dengan tayamum, mengusap muka dan telapak tangan. Berarti kalau gantinya dari mandi, ya harus sempurna itu. Jadi dia beristihad seperti itu. Mengkiaskan tayamum untuk hadas besar dengan cara seperti tadi, karena mandi gitu. Ya. Lalu aku menceritakan cerita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Ammar, sesungguhnya bagi kamu cukup demikian. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya bagi kamu cukup demikian. Nah, kita berikan contoh. Jadi Nabi SAW langsung memberikan contoh. Wahai Ammar, kamu tidak perlu berguling-guling seperti keledai atau binatang berkaki empat. Gitu ya. Ya. Kamu cukup memukulkan tanganmu, artinya begini, ya. Kemudian Nabi Hasalam meniupnya, ya. Lalu beliau mengusap wajahnya dulu, kemudian yang kanan, kemudian yang kiri, gitu, sampai ke pergelangannya, gitu. Nah, itu Nabi Hasalam menjelaskan hal itu. Jadi kisahnya adalah unik di sini, gitu. Kisah unik, yaitu kisah Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu. Nah, perhatikan di sini. Ammar ibnu Yasir di saat itu dengan Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu berdua safar, atau kedua-duanya pergi safar dalam satu kebutuhan. Tapi tidak disebutkan dalam safar apa, gitu, di sini. Sebagian para ulama mengatakan ghazwah, perang. Ya. Kemudian tidak ada air dan Ammar bin Yasir junub, mimpi, ya, mimpi basah. Beliau mimpi. Sedangkan Umar di saat itu tidak sholat. Jadi saat itu tidak sholat. Kemudian Ammar itu beristihad. Beliau membaca ayat, yaitu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw ja'ahadu minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Yang beliau bayangkan bahwa tayamum mengusap wajah dan mengusap tangan itu adalah untuk hadas kecil. Jadi untuk hadas kecil. Kalau hadas besar, yang itu adalah pengganti dari mandi, maka beliau mengkiaskan antara mandi dengan tayamum. Jadi kalau dari hadas kecil yang diusap muka dan telapak tangan, maka kalau dari hadas besar, beliau beranggapan bahwa semua badan harus kena tanah gitu, sehingga dia berguling-guling, ya, di tanah seperti berguling-gulingnya seekor, ya, binatang berkaki empat, ya, apa mungkin kambing, sapi gitu kan, keledai gitu berguling-guling, yang paling ini keledai gitu kan, binatang yang paling sering itu kuda gitu kan. Dia beranggapan, jadi dia mengkiaskan di waktu itu dan dia beristihad. Jadi Ammar bin Yasir beristihad. Nah, kemudian setelah sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu menceritakan cerita tadi gitu, bahwa saya junub melakukan ini. Dalam satu riwayat dikatakan padhahikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallam tersenyum dan beliau tidak menghukumi beliau, ya, dalam arti isihatnya ini salah gitu, isihatnya tidak tepat, tapi tidak dikata-katain itu, tidak kamu orang tidak tahu atau semisalnya. Maka Nabi Sallam dengan adab yang sangat agung, adab yang sangat mulia, beliau membetulkan dengan kaifiyah langsung. Dan di sini yang dinamakan dengan at-tarbiyah, yakni bil amal. At-tarbiyah yaitu dengan percontohan. Jadi memberikan pendidikan dan memberikan contoh langsung. Ya. Jadi tidak hanya dengan kata-kata, dengan fikih yang kita bahas, ya, tapi beliau memberikan contoh langsung. Ya. Kepada Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang sangat berharga bagi kita, ya. Sebelum kita membahas tentang kaifiyah, tata cara. Pertama, di antara manhaj salafus saleh, yani qala, yani ba'du ulama salafus saleh, aw annahu majma'u 'ala dzalik minal ilmi an yaqula la a'lam inda adamil ilmi. Jadi termasuk orang yang berilmu adalah orang yang berdiam atau mengatakan tidak tahu ketika dia tidak tahu gitu. Karena orang yang menjawab pertanyaan orang ketika dia tidak tahu dengan ro'yunya, dengan pendapat akalnya, maka itu dinamakan jahlul murakab. Jadi dinamakan jahlul murakab. Kenapa dikatakan jahlul murakab? La yadri annahu la yadri. Itu orang yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Jahlul murakab lamun diterjemahkan cek bahasa Sunda mah bodoh kata toloyo gitu. Itu bahasa Sunda gitu. Artinya orang yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Maka termasuk berilmu adalah orang yang berdiam dan mengatakan tidak tahu saat tidak tahu. Di sini lihat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar, minal mubasysyirin bil jannah, orang yang dijanjikan masuk surga. Beliau ditanya oleh seseorang, ya, bahwa junub dan tidak mendapatkan air. Gimana katanya? Belum berdiam sebelum datang wahyu, sebelum datang sunnah. Maka Ammar bin Yasir mengingatkan kepada beliau, apakah engkau tidak ingat katanya cerita dengan aku dulu gitu. Maka di sini menunjukkan bahwa sehebat apapun alim itu tidak bisa kita taklidi semua perkataannya. Jadi artinya kita tidak boleh menganggap ada ulama yang maksum. Ini sahabat saja, orang yang kedua, terbaik kedua manusia setelah Nabi SAW, di antara para sahabat. Setelah Abu Bakar, manusia terbaik adalah Umar. Umar saja satu ketika itu tidak menjawab karena tidak tahu. Pasak kata, maka disebutkan Umar itu terdiam di saat itu dan tidak menjawab. Umar terdiam. Baru diingatkan oleh Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan, tidaklah ingat katanya dulu dengan aku pergi bareng. Dan ada cerita yang tadi katanya, bahwa aku junub dan aku apa? Berguling-guling di tanah atau di pasir, layaknya seekor keledai atau yang semisalnya berguling-guling. Lalu Nabi SAW mengajari aku agar bertayamum dengan cukup mengusap muka dan mengusap telapak tangan. Gitu. Jadi di sini satu hal yang sangat agung. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini jelas mengajarkan kita bahwa talabul fatwa wa talabul ilmi min hajatil muslimin bal min daruratul muslimin. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa meminta fatwa kepada orang alim, datang bertanya kepada orang alim, itu merupakan kewajiban dan kebutuhan setiap mukmin. Artinya wajib bagi setiap mukmin untuk bertanya hal yang tidak tahu tentang agama kepada orang alim. Sebagaimana dikisahkan di sini, ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab. Datang seseorang kepada Umar ibn al-Khattab bertanya tentang hukum. Dan ini dalam mengamalkan ayat ya, bahwa Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahla dzikri apabila kalian tidak mengetahui. Jadi ini adalah kewajiban kita. Dan hadis ini mengajarkan. Kemudian yang ketiga, istimbat dari hadis ini atau pelajaran di dalam hadis ini menunjukkan tentang metode mengajar. Metode mengajar. Ya. Bahwa metode mengajar dengan memberikan praktek itu adalah sangat mengena dan lebih kuat untuk diingat bagi peserta didik kita. Hal ini sebagaimana Amr ibn Yasir radhiyallahu taala anhu ya, mengkisahkan lalu Nabi SAW mengajarkan beliau. Ya. Mengajarkan beliau dengan memberikan praktek langsung. Ini yang dinamakan tayamum. Begini cara tayamum gitu. Dan Amr bin Yasir mengingatnya. Jadi Amr bin Yasir mengingatnya. Ya. Dan ini tentunya Amr bin Yasir termasuk sahabat yang sangat mulia. Ya. Amr bin Yasir ini kan termasuk sahabat yang mendapatkan ujian-ujian yang sangat besar gitu ya. Ya. Kemudian termasuk juga dalam metode pendidikan yaitu cara membetulkan orang yang salah. Jadi cara membetulkan orang yang salah, ya. Tidak mesti kita mengatakan yang tadi salah ini yang benar gitu. Nabi SAW mengatakan cara tayamum yang benar ini, tidak mengatakan yang tadi itu kamu salah gitu kan. Nabi SAW cuma tersenyum saja mengatakan dan tersenyum kepada cara istimbat Amr bin Yasir gitu. Cara kias Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhu, tersenyum Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain itu fadhahi ka hattab yakni bayad amyabihi. Jadi sampai kelihatan gigi depannya ini kelihatan mesemnya Nabi SAW itu tersenyumnya melihat cara kias Amr bin Yasir. Jadi tidak mengatakan oh kamu ya kok seperti itu akal kamu, enggak gitu kan. Tapi beliau ya mengatakan tayamum yang benar seperti ini, cukup bagi kamu begini aja nih tayamum sambil memberikan praktek kita. Nah, berarti bagi kita, bagi antum para bapak jamaah dan para umahat sangat penting bagi kita mengajarkan tentang hal-hal yang merupakan praktek hidup sehari-hari. Bagaimana kita mengajarkan wudu, bagaimana kita mengajarkan sholat, bagaimana kita mengajarkan zikir kepada anak gitu ya. Kepada anak. Ya, dan tidak mengapa satu ketika kita mengajarkan sholat, artinya sholat-sholatan gitu. Dalam arti kita sholat, tapi bukan niat sholat wajib, tidak niat juga sholat sunnah, tapi kita niat sholat untuk memberikan pelajaran kepada anak. Ya, mempraktikkan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang terakhir dalam pelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang kaifiyah tayamum, tata cara tayamum. Ya, tata cara tayamum yang tentunya dijelaskan oleh dalil syar'i, baik itu Quran ataupun itu adalah sunnah sebagai berikut ya. Ya. Pertama kita lihat kepada ayat dulu. Tayamum ya. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Nanti ini bahasannya setelahnya. Dengan apa kita bertayamum? Karena kita didahulukan kaifiahnya sekarang. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Ijma, kita sepakat dulu ambil yang ijmanya. Ijma para ulama bahwa anggota tayamum itu cuma dua. Gitu. Jadi anggota tayamum cuma dua. Jadi anggota badan untuk kita bertayamum ada dua. Wajah dan tangan. Itu nas Al-Quran. Demikian juga nas sejumlah hadis. Ya. Nas sejumlah hadis. Ya. Jadi dikatakan tangan. Nah, tapi di sini ada dua permasalahan besar tentang sifat tayamumnya, sifatnya. Pertama, yang dimaksud dengan tangan sampai mana gitu. Jadi yang dimaksud dengan tangan sampai mana? Itu masalah besarnya. Apakah sampai pergelangan? Yang dimaksud adalah telapak tangan. Atau sampai siku. Atau sampai ketiak. Jadi sampai ketiak. Jadi sampai ketiak. Nah, maka para ulama berbeda pendapat tentang batasan kita sampai mana bertayamum. Jadi sampai mana kita bertayamum. Yang pada intinya ada tiga pendapat besar. Yang pertama, sampai telapak tangan. Jadi hanya telapak tangan saja. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua, sampai siku. Jadi pendapat yang kedua, sampai siku. Jadi disamakan dengan wudu. Jadi disamakan dengan wudu. Waruya ala ba'di min ba'di salaf ilal ibad. Dan diriwayatkan di sebagian salaf sampai ketiak. Tapi ini kaul yang dhaif, kaul yang lemah, dan kita tidak perlu membawakan kaul ini. Hanya diriwayatkan gitu. Ada yang sampai pendapat sampai ketiak karena mutlak tangan. Tangan. Nah. Dan penyebab terjadinya khilaf, kenapa ada perbedaan para ulama tentang sampai mana kita tayamum? Ya. Penyebabnya ada dua. Ya. Sebab yang pertama karena Al-Quran menyebutkan tangan dan tidak menyebutkan batasan, tidak seperti kalimat wudu gitu kan. Kalau wudu, fagsilu aidia wa aidiakum ilal marofik, dan cucilah tangan sampai siku. Jadi nasnya apa? Jelas dengan mengatakan mencuci tangan sampai siku. Sehingga tidak ada hilap. Ya, enggak ada orang yang berwudu sampai ketiak gitu. Atau berwudu hanya sampai pergelangan, enggak ada. Ya. Tetapi dalam Al-Qur'an itu dengan mengatakan wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Jadi usap wajahmu dan tanganmu. Nah, maka ketika tidak disebutkan apa? Batasannya, ada yang mengkiaskan seperti wudu. Jadi berarti dikiaskan sampai apa? Seperti wudu. Berarti sampai mana? Sampai siku gitu. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Jadi dalam pendapat baru, yaitu ketika beliau sudah di Mesir. Ya. Jadi sampai siku. Adapun riwayat yang mengatakan sampai ketiak, dan ini tentunya pendapat lemah, ya itu mutlak tangan gitu. Karena diartikan tangan dari sini sampai sampai mana? Sampai batasan ketiak itu dinamakan tangan gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, karena ada perbedaan hadis gitu ya. Jadi karena ada perbedaan hadis. Itu salah satunya adalah hadis yang berbunyi, dan para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini. Itu hadis Abdullah bin Umar yang bunyinya at-tayamumu dorbatan, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Jadi ada hadis ini, tayamum itu dua kali tepukan atau dua kali mengambil debu, satu untuk wajah, satu untuk tangan sampai siku. Jadi satu tangan sampai siku. Nah, maka dengan sebab ada hadis ini, ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa tayamum itu sampai siku. Jadi tayamum itu sampai siku. Ya. Jadi itu dari sisi apa? Pendapat para ulama. Nah, sekarang kita akan membahas mana yang lebih kuat dari dua pendapat itu. Nah, wallahu ta'ala alam, bahwa pendapat yang hak, pendapat yang kuat dari dua atau tiga pendapat yang tadi, itu adalah pendapat yang pertama, yaitu bertayamum hanya sampai ke pergelangan saja. Hanya sampai ke pergelangan saja. Ya. Kenapa? Pertama, ahlul lughah itu mengatakan, asal ketika disebutkan tangan, jadi kalau dalam bahasa syariat, kalau disebutkan tangan, maka yang dimaksud adalah telapak tangan. Jadi kalau disebutkan yad, dan tidak disebutkan batasannya, maka yang paling dipahami pertama adalah telapak tangan. Hal ini sebagaimana mafhum kaidah lain ayat lain, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Yaitu apa? Pencuri laki-laki atau perempuan, maka potong tangannya. Kemudian ijma para ulama bahwa memotong tangan orang yang mencuri dari pergelangan, tidak dari siku, tidak dari apa? Ketiak. Maka di sini dipahami bahwa hukum asal menurut ahli lughah bahwa ketika disebutkan tangan, maka yang dimaksud apa? Sampai telapak tangan. Sampai telapak tangan. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, hadis-hadis yang ada, yaitu hadis-hadis yang sahih. Seperti hadis tadi Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhu, di mana hadis Amr ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu adalah hadis ya mutafakun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian sejumlah hadis itu hanya sampai kepada telapak tangan saja. Jadi hanya sampai ke telapak tangan saja, ya. Kemudian yang ketiga, bahwa hadis Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa tayamum dua kali mengambil debu, satu kali untuk wajah, satu kali untuk tangan sampai siku, maka itu hadisnya adalah dhaif. Jadi hadisnya adalah dhaif. Di mana di dalam riwayatnya ada rawi yang itu muttaham bil kadzib, munkar, munkarul hadis, yaitu rawinya munkar. Artinya rawinya dianggap sebagai pendusta. Ya, jadi rawinya dianggap sebagai apa? Pendusta. Nah, maka oleh sebab itu yang paling rajih, artinya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Ya. Karena hadis yang dipakai oleh pendapat yang kedua yang mengatakan sampai siku, ya. Dan itu dengan tadi dikatakan dengan cara mengkiaskan tentunya hukum asalnya juga, bahwa hadisnya adalah apa? Hadisnya lemah itu. Jadi apa yang dipakai oleh pendapat yang kedua itu hadisnya apa? Lemah. Jadi hadisnya tidak kuat, ya. Maka berarti kita mengambil hadis yang sepakat kesohihannya. Jadi hadis yang disepakati apa? Kesohihannya. Karena hadis ini adalah lemah. Itu dikatakan dalam hadisnya ada rawi yang namanya Ali ibnu Dobian. Ali ibnu Dobian al-Hilali al-Abasi. Itu rawinya adalah mutahim bil kadzib, menurut sejumlah para ulama hadis. Nah, itu adalah dari sisi batasannya. Jadi batasan bertayamum adalah sampai apa? Telapak tangan saja. Nanti kaifiahnya kita jelaskan sedikit langsung ya. Kemudian yang kedua, bertayamum itu apakah dua kali ngambil debu atau tanah atau semisalnya, atau hanya satu kali pukulan? Nah, maka di sini juga tentunya ada dua pendapat. Kalau menggunakan hadis yang dhaif, berarti dua kali. Satu kali untuk wajah, satu kali untuk apa? Untuk tangan. Tetapi hadis yang sahih itu tidak ada riwayat yang mengatakan dua kali mengambil debu. Semuanya adalah meriwayatkan dengan satu kali mengambil debu. Adapun hadis yang mengatakan dorbatan, maka hadisnya apa tadi? Dhaif, hadisnya lemah. Dan lemahnya lemah sekali gitu ya. Tidak punya jalan lain, lemah sekali. Yaitu ada rawi tadi siapa namanya? Ali ibn Bubian, ya. Itu adalah dhaif sekali. Artinya dhaifnya bukan dhaif biasa, dhaif lemah sekali rawinya. Bahkan dikatakan mutahim, ya. Dikatakan munkarul hadis. Hadisnya dia meriwayatkan hadis-hadis atau dikatakan munkarul hadis. Dikatakan munkaril hadis itu kalau dia berbicara ya artinya semi orang pendusta gitu. Semi orang pendusta gitu. Maka cukup satu kali. Nah, kemudian bagian terakhirnya di sini sebelum kita praktekkan, Imam Bukhari membawakan dua masalah lain selain tadi. Yaitu apa? Apakah tayamum yang paling kuat itu tartib, wajah dulu baru tangan, atau boleh tangan dulu kemudian wajah? Jadi boleh tangan dulu kemudian wajah, atau mesti wajah dulu kemudian tangan? Kemudian apakah diharuskan meniup debu atau enggak? Nah, ini dua masalah yang dibawakan Imam Bukhari. Nah, yang pertama, bahwa pendapat yang kuat dengan tentunya riwayat-riwayat yang ada, bahwa mendahulukan wajah lebih afdal dari mendahulukan apa? Tangan. Kenapa? Karena sesuai dengan nas Quran, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jadi disebutkan wajah dulu baru apa? Baru tangan, baru tangan. Artinya di situ tartib Quran. Yang kedua, hadis-hadis yang sepakat Bukhari dan Muslim dan banyak rawi-rawinya itu mendahulukan wajah dari tangan. Walaupun ada riwayat yang mendahulukan tangan dari wajah, ada riwayat sehingga tidak mengapa gitu. Tetapi lebih afdal mendahulukan wajah dari telapak tangan karena sesuai dengan redaksi Quran. Dan yang kedua, riwayat-riwayat yang mendahulukan wajah lebih banyak dari riwayat yang mendahulukan apa? Tangan. Ya, itu dari sisi kita mentarjih dua kaifiah itu. Mentarjih dua kaifiah itu. Nah, adapun yang kedua, para ulama mengatakan kalau kita mendahulukan wajah, maka sunnah kita meniup terlebih dahulu. Jadi kalau kita bertayamum mendahulukan wajah sehingga tahfif, artinya tidak menjadikan wajah kita banyak debu gitu kan. Maka Nabi SAW meniupnya dulu. Fuh, ya. Kemudian beliau mengusap wajahnya. Setelah itu mengusap tangannya. Tapi kalau kita mendahulukan tangan, itu tidak perlu mengusap. Karena tidak ada hajah gitu kan. Tidak ada butuh. Maka kalau kita mendahulukan tangan, berarti tidak perlu apa? Meniup sebagaimana ada dalam riwayat-riwayat yang sahih. Sebagaimana ada dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Nah, kemudian kita akan berikan contoh sebagaimana dalam hadis Ammar bin Yasir yang dalam riwayat yang lain. Tadi artinya tidak seperti dalam Sahih Bukhari dengan penjelasan tidak semuanya tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya, fadaraba biyadaihil ard. Berarti dengan kedua telapak tangan. Jadi caranya begini. Ima ke dinding, ya, mungkin kalau di pesawat, di kereta, di bis ke apa? Ke jok atau dinding apa ke kaca mobil. Maka caranya begini. Ya. Kemudian dalam riwayat muttafaqun alaih ini, Nabi SAW meniupnya dulu, kemudian mengusap wajah. Dan tidak perlu isti'ab. Isti'abnya tidak perlu, bahasa kita mungkin orang Sunda lantis ya. Sempurna itu. Jadi tidak ada harus begini. Seperti kita pakai bedak. Enggak. Cukup mengusap begini. Kemudian, summa masya asyimal al-yamin. Caranya, yang ini mengusap ke bagian yang atas ini. Kemudian begini. Jadi apa? Sempurna. Karena ini udah mengusap ke sini. Kemudian dhahir yang kanan kemana? Ke yang kiri. Jadi tidak begini. Jadi tidak begini. Jadi perhatikan. Kita ambil. Kemudian begini. Kemudian lihat yang kiri dulu kemana? Ke dhahir, ke punggung yang kanan. Jadi ke punggung yang kanan begini. Kemudian telapak tangan bawah yang kanan ke yang kiri begini. Berarti udah apa? Selesai. Begitu cara tayamum yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat ini tadi apa? Ada yang mendahulukan wajah, ada yang mendahulukan apa? Tangan. Ya. Kalau mendahulukan tangan tidak meniup dulu. Kalau mendahulukan wajah, meniup terlebih apa? Dulu. Tetapi mendahulukan wajah lebih afdal. Kenapa tadi? Sesuai dengan redaksi apa? Quran. Yang kedua, riwayat-riwayat yang mendahulukan wajah lebih banyak dari riwayat yang mendahulukan apa? Tangan. Tapi tidak dikatakan tidak sah kalau orang bertayamum dengan mendahulukan tangan dulu sebelum apa? Wajahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk menyisakan sejumlah pertanyaan. Jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Al-Ustadz Abu Qatadah hafizahullah ta'ala untuk materi penjelasan dan juga kaifiyah dari pembahasan tayamum di kesempatan sore hari ini. Dan untuk selanjutnya, sahabat Gemba Islam, hadirin jamaah ikhwan dan juga akhwat, kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Dan kami persilakan untuk Anda yang memiliki pertanyaan, Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui nomor yang berbeda untuk sore hari ini di nomor 0811-227-1600. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor yang berbeda, yakni di nomor 0811-227-1600. Dan seperti biasa, kita akan mempersilakan untuk 3 pertanyaan pertama dari jamaah ikhwan secara langsung atau secara lisan kepada Ustaz, dan boleh bertanya di luar pembahasan pada sore hari ini. Kami persilakan jika ada pertanyaan dari jamaah. Sebentar Pak. Yang di sebelah sini dulu. Sebentar Pak, ada mikrofonnya agar sahabat di rumah bisa mendengar juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita bertayamum dengan debu membekal gitu atau membawa gitu? Tapi itunya di kantongin seperti penghapus tulisan di bor gitu, biar mudah itu ditepuknya. Dan beberapa usapan yang dilakukannya itu. Terima kasih. Baik. Insyaallah. Kita simpan dulu satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, silakan. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Ya. Mengenai kisah Rasulullah yang menjawab saat beliau bertayamum, itu teh dalam keadaan tidak ada air atau ada gitu. Kemudian ya, kalau misalnya Rasulullah menjawab salam setelah tayamum itu ada air, apakah kita boleh mempraktikannya dalam kehidupan? Baik, terima kasih ya. Pertanyaan kedua, terakhir satu pertanyaan dari jamaah ikhwan secara lisan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dalam kebaikan. Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah ada batasan waktu yang ditentukan dalam mencari air sehingga baru boleh bertayamum? Misal kita harus mencari air minimal 1 jam dahulu, terus baru boleh bertayamum. Atau kita harus terus mencari air sampai benar-benar waktu sholat mau habis, baru bertayamum. Syukron jazakallahu khair. Baik, insyaallah. Ini 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, tidak disunnahkan kita membawa tanah untuk bertayamum. Mekal gitu ya. Orang Sunda mekal tanah untuk tayamum. At-tayamum rukhsah. Tayamum itu berupa kemudahan dari Allah Ta'ala. Kalau kita harus membawa tanah untuk bertayamum atau membawa debu untuk bertayamum, itu bukan rukhsah. Ya, satu itu. Bukan kemudahan, kesulitan ya, orang harus bawa-bawa tanah gitu. Yang kedua, ketika tidak ada air bolehnya tayamum gitu. Jadi ketika tidak ada air bolehnya apa? Tayamum gitu. Oleh sebab itu yang harus dibawa itu air, bukan apa? Bukan tanah gitu. Jadi ini bertentangan dengan syariat. Iya, tidak ada. Kemudian yang kedua, tayamum itu cukup 1 kali. Begini. Kalau wajah dulu sunahnya ditiup, kita begini, kemudian gini, kemudian gini. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Ya, sunahnya 1 kali. Pertanyaan yang kedua, bahwa Nabi SAW bertayamum di saat itu, ya, karena untuk menjawab perkara yang mustahab gitu. Perkara yang mustahab. Dan di saat itu beliau tidak ada air tentunya. Di depannya tidak ada air. Nah, apakah bisa dilaksanakan oleh kita hari ini atau tidak? Tentunya bukan berkaitan dengan tayamumnya sebenarnya. Ya. Kalau tayamumnya tadi ketika tidak ada air, ketika kita sedang hadir mungkin boleh gitu. Tadi sudah dijelaskan. Tapi berkaitan dengan apa? Kalau kita salam atau disalami gitu. Kemudian kita mengakhirkan salam wudu dulu, itu tidak disunahkan seperti itu. Dan bahkan jangan untuk dilakukan hari ini. Ya, kenapa? Karena bukan itu istimbatnya. Tapi pelajaran yang diambil dari hadis itu, para ulama tidak mengatakan kalau kita ada orang yang nyalami kita, kemudian kita dalam keadaan tidak bersuci, ya, kemudian kita menangguhkan menjawab salam, wudu dulu. Itu tidak begitu istimbatnya. Istimbatnya diambil oleh para ulama, disunnahkan zikir dalam keadaan suci gitu. Jadi zikir dalam keadaan suci. Ya. Kalau kita sekarang menangguhkan jawaban salam, ya akan banyak masalah gitu ya. Suudon orang, kenapa dia tidak jawab salam saya gitu kan. Ya. Beda dengan apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di saat itu masih ada turunnya syariat itu. Turunnya apa? Syariat. Ya. Kemudian yang ketiga pertanyaan, ada batasan enggak untuk kita mencari air itu sampai harus menunggu gitu. Ini dibahas oleh para ulama. Tetapi kita kembali kepada kaidah umum, ad-dinu yusrun, agama ini mudah gitu. Agama ini mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam arti kalau kita bepergian lalu datang waktu sholat dan tidak ada air di saat itu, kita bertayamum. Tidak perlu kita harus mencari sampai kemana-mana gitu. Tidak perlu kita juga sampai nantilah di daerah anu aja nanti sampai kita dapatkan air. Ya. Pokoknya ayatnya jelas, fa ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiban. Dan agama ini adalah agama yang mudah gitu. Agama yang mudah, tidak harus kita umpamanya mencari sampai berjam-jam, harus mencari sampai ya mungkin sekian kilometer gitu, enggak gitu. Dan agama ini adalah agama yang mudah insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Tiga pertanyaan dari jamaah ikhwan. Pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan sore hari ini. Baik, pertanyaan pertama, bismillah. Ustaz izin bertanya, ketika kita sedang sholat berada di saf paling depan, kemudian kita batal, apakah kita boleh bertayamum di waktu itu dengan dinding di depan kita, karena untuk ke belakang kita tidak mungkin bisa melangkahi bahu orang lain, Ustaz. Syukron. Di mana itu? Pertanyaannya di Saudi. Ya. Apabila orang batal, maka dia wajib membatalkan sholatnya. Dia berada di saf yang pertama, dia berjalan melewati saf-saf. Ya, kemudian dia cari tempat wudu gitu. Tidak sah dia bertayamum gitu. Tidak sah dia bertayamum ketika ada air. Contohnya ketika kita berjamaah di sini, kita berada di saf pertama. Ya, kita keluar dari saf dan boleh melewati saf-saf orang. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis yang sahih dan telah kita lewat sebenarnya dalam Kitabul Ilmi. Yaitu bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau masuk ke saf dengan melewati saf apa? Orang sholat. Ya. Tetapi tentunya bagi kita lihat aja gitu kan, karena lewat mengganggu orang ya tetap mengganggu gitu. Kalau antum berada dekat gitu. Jadi mana yang lebih aslah? Lewat begini atau lewat ke belakang? Ya, lewat ke belakang kayaknya lebih apa? Lebih sedikit madorot untuk orang yang sholat itu dari sisi mengganggunya. Tapi jelasnya tidak boleh orang batal kemudian tayamum. Ada air, tidak sah sholatnya. Dia wajib membatalkan sholatnya dan wajib dia berwudu. Ya tidak boleh apa? Bertayamum, karena ayatnya apa? Palam tajiduma'an fatayamamu sa'idan thayyiba. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kembali. Bismillah. Ustaz, pada akhir bulan Desember 2020 kemarin saya dirawat di rumah sakit selama 6 hari. Selama itu saya menggantikan wudu dengan tayamum dan sholatnya sambil duduk, Ustaz. Beberapa hari setelah dari rumah sakit, ketika melihat kajian di televisi di antaranya tentang bab tayamum, ternyata tayamum yang ana lakukan salah, Ustaz, atau kaifiahnya tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Jadi intinya wudu dan sholatnya apakah sah, Ustaz? Dan ana tanyakan apakah harus sholatnya diqadha atau digantikan kembali, Ustaz? Afwan jidan, ditunggu jawabannya. Jazakallahu khair. Iya. Pertanyaan ini mungkin banyak ya. Orang sholat tapi kaifiahnya tidak tepat karena tidak tahu. Orang berwudu kaifiahnya tidak tepat karena tidak tahu. Orang bertayamum dia tidak tepat karena dia tidak tahu. Maka tidak wajib bagi dia untuk mengulanginya. Sebagaimana dalam kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir tayamum dengan berguling-guling. Dia sholat dengan tayamum seperti itu. Lalu datang kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak menyuruh beliau untuk mengulangi apa? Sholatnya. Ya. Dan ini disebutkan dalam kaidah yang tadi mungkin belum saya ambil semuanya, bahwa apabila orang itu melakukan satu amalan kemudian keliru amalannya karena tidak tahu, maka tidak wajib bagi dia untuk mengulangi amalan apa tersebut ya. Wallahu taala alam. Nah Ustaz, jazakallahu khair kembali untuk penjelasannya dan semoga menjadi pencerahan untuk penanya dan untuk kita semua. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, dari Abah Uus di Tasikmalaya. Ustaz, apakah dengan tayamum bisa juga sholat untuk jamak dan sholat yang dikosor, Ustaz? Nah. Maksudnya mungkin boleh enggak tayamum untuk dua sholat mungkin gitu ya? Nah, Ustaz. Ya. Pertama, tayamum boleh untuk sholat wajib, boleh untuk sholat sunnah. Jadi kita tayamum boleh untuk sholat wajib, boleh tayamum untuk sholat sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, boleh tayamum ya, untuk beberapa sholat dengan satu kali tayamum. Ya, umpamanya selama belum batal dan tidak ada air boleh. Pokoknya kita tayamum. Kemudian datang waktu sholat duhur, ya tayamum. Datang waktu sholat asar, tidak ada air. Dan belum batal. Maka tetap boleh kita sholat. Jadi boleh dua sholat dengan satu kali apa? Tayamum. Dan ini kita akan bahas sebenarnya. Nanti ada babnya gitu. Ada babnya. Kemudian juga boleh orang yang sholatnya dengan tayamum mengimami orang sholat dengan wudu. Ya kalau ditakdirkan ada orang sholatnya dengan tayamum, bukan dengan wudu. Mengimami orang yang sholat dengan wudu itu boleh gitu. Boleh gitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya kembali. Pertanyaan yang terakhir di kesempatan sore hari ini berkenaan dengan pembahasan kita. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana menyikapi materi pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, khususnya dalam pembahasan fikih yang tidak sesuai dengan dalil-dalil dan juga sunnah dalam agama kita, Ustadz? Dari Bapak atau dari Muji di Pemalang. Ustadz. Ya, jangan diajarkan. Kalau tahu tidak sesuai dengan sunnah, jangan diajarkan. Ya, kalau tahu tidak sesuai dengan sunnah, baik itu berkaitan dengan apa saja. Hal-hal yang bertentangan dengan Islam, hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, hal-hal yang bertentangan dengan sunnah. Ya, jangan diajarkan. Enggak boleh bagi orang mengajarkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau hal-hal yang tadi kita bahas, ya ada perbedaan di antara pendapat ulama, itu beda gitu. Ada pendapat perbedaan di kalangan para ulama. Tapi kalau pertanyaan, kita tahu bahwa ini tidak ada dalilnya. Bahwa ini adalah tidak ada contohnya. Ya itu jangan diajarkan, kita jadi guru. Jadi mudaris, mesti mengajarkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya guru amanah kan. Guru itu punya amanah. Ya, artinya amanah dari sisi menyampaikan dalil, dari sisi menyampaikan argumen kepada orang-orang yang belajar kepadanya. Maka oleh sebab itu, orang alim itu berada di dua sisi kan. Kalau alim robani, dia mulia. Tapi kalau orang alim yang dinamakan ulama su gitu kan. Orang-orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Ya, itu berbahaya kan itu. Kemudian dalam hadis dikatakan munafik alimul lisan. Orang-orang munafik yang pandai berbicara. Ya. Kemudian orang-orang yang hafal Quran tetapi dia menyimpang dari sisi pemahamannya gitu, yang terkadang bisa mengkelabui banyak orang. Ya. Itu orang-orang yang berbahaya. Kalau alim rabbani itu amanah terhadap ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana memahaminya dengan pemahaman yang benar. Dan bagaimana mempraktekkan dalam hidupnya dengan praktek yang sebenarnya. Bukan hanya menyampaikan apa? Ilmu.